Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Tayyib, barakallahu fikum. Pada pertemuan yang terakhir dari kajian ini, At-Tafsir Al-Muyassar, telah melewati beberapa hukum terkait dengan at-talaq, hukum yang terkait dengan talak. Pada ayat yang ke-233, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para ummahat, kepada para wanita yang menyusui putra-putrinya, agar mereka tayib menyusui anak-anaknya dalam waktu 2 tahun sempurna. Namun perintah ini adalah perintah yang bersifat irsyad, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang sempurna, yang terbaik, yang afdal adalah menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ikat penyusuan tersebut liman arada ayyutimma ar-rida'ah, bagi orang yang menginginkan untuk menyempurnakan penyusuan tersebut selama 2 tahun. Berdasarkan ayat ini, demikian pula ayat yang lainnya, para ulama memetik faedah bahwasanya batasan minimal, batasan yang paling cepat, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, batasan minimal, batasan yang paling cepat, bahwasanya janin itu bisa keluar dari perut ibunya dalam waktu 6 bulan. Pada ayat ini, barakallahu fikum, Allah menyebutkan batasan ataupun waktu penyusuan yang sempurna, yang utama adalah 2 tahun. 2 tahun 24 bulan. Pada ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Waktu yang dibutuhkan tatkala mengandung, wa fisaluhu, demikian pula menyusui anaknya selama 30 bulan. Maka dari sini dipetik, jika digabungkan dua ayat ini, ayat yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 233, yang di situ dimuat bahwasanya masa penyusuan yang paling sempurna adalah 2 tahun ataupun 24 bulan. Kemudian pada surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Waktu mengandung, demikian pula waktu menyusui, tayib 30 syahra, 30 bulan. Maka dari sini dipetik oleh para ulama faedah anna aqal muddati al-hamal 6 ashur. Bahasanya batasan minimal paling cepat kehamilan, wa annahu yumkinu wujudu al-waladi biha, pada batasan tersebut 6 bulan itu keberadaan anak sudah sempurna, taib, dan jika memang dilahirkan pada batasan tersebut 6 bulan, maka itu adalah anaknya. Dalam arti barakallahu fikum, kalau ada misal ya, dari sini dipetik hukum yang sangat banyak oleh para ulama. Misal terjadi suatu pernikahan, ternyata kurang dari 6 bulan atau anggaplah kita menghitung dulu 6 bulan atau lebih terjadi pernikahan. Setelah pernikahan tersebut 6 bulan ternyata itu adalah ternyata si istri melahirkan, maka di situ jelas dihukumi sebagai apa? Anaknya, anak dia dan anak suaminya. Kemudian ternyata ada misal suatu pernikahan dalam waktu kurang dari 6 bulan, misalnya 5 bulan 25 hari atau 5 bulan 20 hari atau 5 bulan 27 28 kurang dari 6 bulan, maka di situ menunjukkan apa? Ada sesuatu sebelum pernikahan tersebut. Jadi pahami hal ini. Jadi batasan paling cepat seorang bayi itu bisa dilahirkan adalah 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan berarti terjadi kehamilan sebelum pernikahan tersebut. Adapun batasan maksimal, batasan paling banyak berapa lamanya? Tayyib. Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan batasannya. Ya. Namun keumumannya bahwasanya sang bayi akan dilahirkan ketika berusia dalam kandungan 9 bulan. Ada yang lebih, ada pula yang kurang. Sehingga yang apa namanya? Yang sudah berisi tahu ada HPL, kadang HPL-nya maju. Baik, maju dari HPL. Kemudian ada pula yang mundur. Bisa setahun, bisa lebih. Sehingga tidak perlu kaget kalau ternyata misalnya ada bayi di dalam kandungannya lebih dari setahun dalam kandungan, dicek normal dan sebagainya kok belum lahir, ya. Suatu hal yang wajar. Barakallahu fikum. Jadi batasan minimal, batasan tercepat kelahiran adalah 6 bulan. Adapun batasan paling lambat, paling akhir, ini tidak ditentukan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dari ayat yang sudah kita baca pada ayat yang 233, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan hukum tatkala suami istri berpisah, sang suami mencerai istrinya, kemudian lahir anak dari istri tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban bagi sang ayah untuk memberikan makan, makanan demikian pula minuman, yakni mencukupi ataupun istilahnya apa? Membayar upah kepada mantan istrinya tadi ketika sang istri tadi, sang ibu tadi menyusui anaknya tadi. Nah, walaupun sudah terlepas hubungan pernikahan, yang laki-laki sudah pisah dari istrinya, dari wanita tersebut, namun status sebagai orang tua masih ibunya, yaitu bapaknya yang itu. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala, karena sang bayi tersebut merupakan bagian dari usaha dia, di situ masih terdapat tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh sang ayah. Bukan kemudian tatkala sudah terjadi perceraian tanggung jawabnya beralih kepada ibu, enggak. Masih sang ayah masih memiliki tanggung jawab. Di antaranya ini wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban bagi sang ayah untuk memberikan nafkah, memberikan it'am, memberikan makan, wakis watuhunna, demikian pula taib pakaian bil ma'ruf kepada ibu yang menyusui tadi. Bil ma'ruf, sesuai dengan uruf kebiasaan, yakni senilai dengan upah menyusui anaknya tersebut. Bil ma'ruf. Tentu lebih-lebih jika masih memiliki jalinan pernikahan. Demikian pula dari ayat ini, wa'adal mauludi lahu tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan atas al-mauludi lahu, yang dilahirkan untuknya, ayahnya. Dari sini pula dipetik faedah oleh para ulama. Naam. Bahwa sang anak adalah milik ayahnya. Anak merupakan milik ayahnya. Sehingga ketika sang ayah, ketika anaknya besar, misal, atau tayyib masih kecil namun punya harta tersendiri, ketika sang anak memiliki harta, tidak mengapa bagi sang ayah untuk mengambil harta itu tanpa izin dari anaknya. Karena sang anak itu adalah usaha jerih payah dari sang ayah. Berbedanya dengan ibu, jelaskan oleh para ulama, hak tersebut tidak berlaku bagi sang ibu. Nah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi mengatakan tatkala salah seorang sahabat mengeluhkan ayahnya, sang ayah mengambil harta anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu milik bapakmu, ayahmu. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama, sang ayah boleh mengambil harta anaknya. Tentu dengan batasan tidak mendatangkan mudarat terhadap anak tersebut. Hak semacam ini tidak berlaku bagi sang ibu. Tidak boleh kemudian ibu tayyib mengambil harta anaknya tanpa izin. Demikian disebutkan oleh para ulama. Wa 'alal mauludi lahu. Di sini menggunakan huruf jar lam. Wa 'alal mauludi lahu, dan atas orang yang dilahirkan untuknya. Yaitu siapa? Sang ayah. Demikian pula apa yang telah kita bahas dari tayyib ayat ini. Allah mengatakan, la tukallafu nafsun illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Ini juga menunjukkan pemberian nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan. Jika dia kaya, tentunya sesuai dengan kekayaannya. Jika sang ayah tersebut miskin, itu juga sesuai dengan kekayaannya. Bukan kemudian tayyib ketika sang ayah itu miskin sementara ibunya kaya, kemudian sang ayah dituntut untuk memberikan nafkah, rizki ataupun kiswah, pakaian sesuai dengan taraf kehidupan sang ibu. Tidak. Bil ma'ruf, di sini dikembalikan kepada uruf, yaitu sesuai dengan kemampuan sang ayah tersebut. Ya. La tukallafu nafsun illa wus'aha, la tudarra walidatun biwaladiha. Ini juga sudah kita singgung bahwasanya tinjauan yang pertama, la tudarra, dengan sighah ma'lum, yaitu apa? Tidak boleh bagi sang ibu untuk melakukan tindakan yang memadharatkan dengan sebab, dengan keberadaan anak tadi. Sang ibu ingin memanfaatkan, ingin memeras sang ayah tadi. Memeras sang ayah, minta macam-macam. Karena ini anakmu, ya saya susui, saya minta upah yang demikian dan demikian. Memberatkan sang ayah. Demikian pula sebaliknya, dengan bacaan yang ditujukan dengan sighah majhul, la tudarra walidatun biwaladiha. Ini dengan sighah majhul, tidak boleh sang ibu dimadharatkan. Kalau tadi dia melakukan kemadharatan, yang berikutnya dia tidak boleh sang ibu dimadharatkan dengan keberadaan anak tadi, dirugikan. Maka di sini barakallahu fikum menunjukkan sikap keadilan dan hikmah di dalam Islam, menjaga hak. Hak anak dijaga, demikian pula hak ibunya dijaga, demikian pula hak sang ayah juga dijaga, dihormati. Wala mauludul lahu biwaladi, demikian pula sebaliknya sang ayah. Tidak boleh dia menzalimi, berbuat kemadharatan atau dia dimadharati. Wa 'adal warits mithlu dzalik, kemudian atas ahli warisnya tatkala sang ayah enggak ada, meninggal, maka kewajiban tersebut untuk memberikan nafkah, memberikan upah, tayib, dibebankan kepada ahli warisnya. Qala fa in arada fisalan an taradi minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Kemudian Allah menyebutkan tayib bahwasanya kedua orang tua itu, sang ayah dan ibu, bisa memilih tayib apakah disusui oleh ibunya ataukah disusukan kepada orang lain. Sama-sama memiliki hak, sama-sama menunaikan kewajibannya dengan tujuan sang anak tidak dizalimi, demikian pula sang ibu tidak dizalimi, demikian juga sang ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan perintah yang agung, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, jangan berbuat zalim, berlakulah adil, tunaikan hak-hak manusia. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala perbuatan kalian. Pada akhir ayat ini sudah sering kita sebutkan, tatkala disebutkan nama atau sifat Allah kemudian dikaitkan dengan perbuatan hamba, selain menunjukkan sifat tersebut ada pada diri Allah, juga menunjukkan al-mujazah, Allah membalas. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Faedah pertama yang jelas, bahwasanya Allah basir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kemudian yang kedua, tatkala sifat basir, nama basir ini yang mengandung sifat bahwasanya Allah melihat, dikaitkan dengan perbuatan hamba, bima ta'maluna basir, ya. Tatkala disebutkan sifat Allah melihat ini dikaitkan dengan amalan manusia, maka di sini menunjukkan makna atau kandungan al-mujazah, bahwasanya Allah membalas amalan yang dilakukan oleh hamba. Sehingga antum lihat di dalam tafsir, wasayujazikum ala dzalik, dan Allah akan membalas kalian sesuai dengan amalan-amalan kalian. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalannya baik, maka balasannya pun baik. Demikian pula sebaliknya, bila amalannya jelek, maka balasannya pun jelek dan setimpal dengan apa yang dia kerjakan. Tapi kita lanjutkan pada ayat yang ke-234. Qala Allahu Azza wa Jalla, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. قَالَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ, dan orang-orang yang diwafatkan, يُتَوَفَّوْن dengan sighah majhul, dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian. Sehingga untuk melihat dalam tafsirnya, وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ مِنْكُمْ, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian, وَيَتْرُكُونَ زَوْجَاتٍ بَعْدَهُ, dan dia meninggalkan istri-istrinya. Dia meninggal dunia dan meninggalkan istri. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, dengan menggunakan apa? Jama' dengan menggunakan jama' أَزْوَاجًا. Sehingga sebagian ulama menyebutkan hukum asal pernikahan itu semestinya apa? Kata mereka, berdalilkan dengan ayat yang lainnya, fankihu ma taaba lakum minan nisa matsna wa tsulatsa wa ruba'. Kalau orang memiliki kemampuan menikah, maka menikahlah. Fankihu ma taaba lakum, wanita yang engkau senangi, matsna 2, kemudian masna wa thulatsa tiga wa ruba'a atau empat. Ini semestinya demikian. Orang yang mampu melakukannya ta'adud. Kalau tidak bisa, baru kemudian apa? Alternatif. Muwahid. Jadi nikah satu itu namanya nikah alternatif. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa masna wa thulatsa wa ruba'a. Fa in khiftum alla ta'dilu aba fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian khawatir enggak bisa adil, yaitu khawatir enggak bisa adil, baru nikah satu. Kalau memiliki kemampuan untuk tambah, menambah, menghidupkan sunnah Nabi SAW, namun dalam perhatikan tanggung jawab dan kewajiban yang semestinya dia siapkan. Kewajiban memberikan nafkah, mengajari, tayyib, hak-hak suaminya diperhatikan, hak istrinya diperhatikan, demikian pula hak-hak anaknya pun tidak terbengkalai. Qala wa yatrukuna zawjatin ba'dahu ba'dahum, dia meninggalkan istri-istri ba'dahum setelah kematiannya. Yajibu alaihinna al-intidharu bi anfusihinna muddata arba'ati ashhurin wa asharati ayyamin. Wajib bagi para istri tadi, yajibu alaihinna, kalau istrinya satu ya kewajibannya pada dia, kalau dua berarti dua, tiga atau empat, semuanya wajib untuk menunggu. Yajibu alaihinna, wajib bagi para istri tadi, al-intidhar, untuk menunggu. Demikian pula menahan dirinya. Berapa kadarnya? Muddata arba'ati ashhur, selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari. Apa kewajiban dia? La yakhrujuna min manzili zawjiyati. Dia tidak boleh keluar, mereka tidak boleh keluar dari rumah suaminya tadi. Manzil zaujiyah. Tidak boleh keluar tanpa hajat, tanpa kebutuhan yang mendesak. Qala wala yatazayyana, tidak boleh pula berhias. Wala yatazawwajna, tidak boleh pula menikah. Enggak boleh. Ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri-istri tersebut. Demikian indah syariat yang ada dalam agama Islam. Menghargai, menghormati, demikian pula menjaga perasaan. Sehingga tidak boleh bagi tayyib orang lain untuk masuk 4 bulan 10 hari. Khitbahnya ataukah minangnya, menikah, lebih-lebih menikahinya. Sang istri tadi tidak boleh keluar rumah, tayyib, tidak boleh berhias, tidak boleh pula menikah. Qala fa idza intahat al-muddatul madhkuru, tatkala waktu yang disebutkan tadi intahat, sudah selesai. Fala ithma alaikum ya awliya'an nisa, maka tidak ada dosa bagi kalian wahai para wali wanita. Fala tayyib fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian wahai para wali. Fima yaf'alna fi anfusihinna minal khuruj. Maka di sini kewajiban bagi para wali, ya, baik ayahnya ataupun yang lainnya yang menjadi wali aulia nisa tadi, memperhatikan, menjaga wanita-wanita tersebut. Tatkala Taib, fala itsma 'alaikum, tidak ada dosa bagi kalian wahai para wali wanita. Apa yang dilakukan oleh para wanita tersebut minal khuruj, ketika sudah selesai waktu tersebut 4 bulan 10 hari untuk keluar, wattazayyun, untuk berhias, wazzawaji, demikian pula menikah, adal wajhi al-muqarrari syar'an, sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh syariat. Fala junaha 'alaikum, ثم قال والله سبحانه وتعالى خبير بأعمالكم ظاهرها وباطنها. Allah Subhanahu wa Ta'ala khabir. Kata khabir, tayib, khabir ini nilai keilmuannya lebih tinggi daripada alim. Khabir itu berilmu namun lebih dari sekedar berilmu. Cakupan ilmunya lebih luas, lebih mendalam. Itu namanya khabir. Sehingga wallahu khabirum bima ta'malun, antum lihat dikaitkan, diikat dengan sifat zahiriha wa batiniha, semuanya. Allah Maha mengetahui, Allah mengetahui segala tindakan kalian yang tampak maupun yang tersembunyi, lahir ataupun batin. Allah mengetahuinya. Wa sayujazikum 'alaiha, dan Allah akan membalas kalian sesuai dengan amalan-amalan tersebut. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan di dalam tafsirnya, "Fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihim." Dalilun ala annal waliya yanzuru ala almar'ah wa yamna'uha mimma la yajuzu fi'luhu wa yujbiruha ala ma yajibu wa annahu mukhatabun bidzalika wajibun 'alaihi. Di sini terdapat dalil bahwasanya wali memperhatikan wanita tadi. Tayib. Dan dia memaksa, menekan wanita itu ala ma yajib, terhadap perkara yang diwajibkan. Wa annahu mukhatabun, dan wali itulah yang ditujukan khitab ini, pembicaraan ini, perintah tersebut. Wajibun alaih, wajib bagi sang wali untuk menunaikan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisaa' aw aknantum fi anfusikum. 'Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah." Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, wala ithma 'alaikum ayyuhar rijal, tidak ada dosa bagi kalian wahai para laki, fima tulammihuna bihi min talabiz zawaj bin nisa al-mutawaffa anhunna azwajuhunna. Tidak ada dosa bagi kalian wahai para laki terhadap apa? Fima tulammihuna bihi, terhadap apa istilahnya, isyarat yang kalian lakukan untuk min talabiz zawaj, isyarat yang kalian lakukan untuk menikahi wanita. Sekedar isyarat. Al-mutawaffa, yang ditinggal, meninggal dunia oleh azwajuhunna, suami-suaminya. Masih dalam keadaan, masih dalam masa ihdad, masa berkabung. Tidak mengapa sebagai bentuk isyarat, namun tidak boleh sorohah, tidak boleh sorohah terang-terangan bahwasanya dia mau menikahi nanti kalau sudah selesai masanya. Qala awil mutallaqati talaqan bainan fi athna'i iddatihinna. Tidak ada dosa pula bagi kalian, ya ini isyarat tadi, terhadap untuk menikahi, untuk meminta menikahi wanita-wanita yang dicerai, perceraian bain, tolak bain, di tengah-tengah masa iddah mereka. Qala wala dhanba 'alaykum aydhan fima atmartumuhu fi anfusikum. Isyarat tidak mengapa. Demikian pula wala dhanba 'alaykum, enggak ada dosa bagi kalian terkait dengan apa yang kalian atmartumuhu, kalian sembunyikan dalam dada-dada kalian, keinginan. Nanti kalau sudah selesai saya mau menikahi dia, dalam hati ngomong. Min niyati zawaji bihinna ba'da intihai iddatihinna. Tidak ada dosa bagi kalian terhadap apa yang kalian sembunyikan dalam dada-dada kalian, kalbu kalian, berupa apa? Berupa niat untuk menikahi wanita-wanita itu tatkala sudah selesai masa iddahnya. Sebelum selesai masa iddah tidak boleh sorohah, tidak boleh. Ini yang bisa kita baca dulu, kemudian sudah masuk belum? Azannya mana? Sudah. Sudah. Taib fadal fal yu'adzin al mu'adzin. Taib, kita lanjutkan. Qala 'alimallahu annakum satadhkuruna an-nisaa al mu'taddati. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kalian akan menyebut wanita yang melakukan i'tad dalam masa iddah. Walan tasbiru ala as-sukuti anhunna, dan kalian tidak sabar untuk diam membicarakannya. Li dha'fikum, karena kelemahan kalian. Lidzalika abahalakum an tadhkuruhunna talmihan aw idmaran fin nafsi. Oleh karena itu Allah mengetahui puasnya dia enggak sabar, manusia enggak sabar, laki itu ya enggak sabar, inginnya segera menikahi perempuan tadi yang telah ditinggal wafat oleh suaminya atau ditalak bain. Oleh karena itu Allah abahalakum, membolehkan untuk kalian antadhkuruhunna, menyebut wanita itu talmihan sebagai bentuk isyarat, yakni talmihan atau ta'ridon, ya sindiran, bahasa sindiran, bukan tasrih, bukan tegas saya mau menikahi kamu. Dicontohkan oleh ulama bagaimana bentuk ta'rid talmih. Misal dia mengatakan, ya, inni uridu az-zawaj, saya ingin menikah. Wa inni ahabbu, wa inni uhibbu an tushawirini inda inqidai iddatika. Dan saya senang, ya, saya ingin mengajak musyawarah bersamamu nanti kalau sudah selesai masa iddahnya. Di sini talmih, ta'rid, sindiran. Sebenarnya dia itu dalam hatinya pengen gitu, pengen menikah dengan orang tersebut. Namun mungkin khawatir keduluan orang lain, dia ngomong. Ngomongnya tapi gak terus terang, gak langsung ngomong nanti kalau sudah selesai iddahnya nikah sama saya gitu. Enggak. Namun dengan bahasa apa? Saya sebenarnya pengen menikah. Ya. Nanti kalau nanti sudah selesai masa iddah, saya ingin mengajak musyawarah. Bisa mungkin lewat orang atau bagaimana. Tentunya selama tidak ada unsur ithm, dosa. Enggak kemudian langsung hubungan dengan wanita tadi, enggak. Talmih namanya, ta'rid, nyindir. Ya, bahasanya dengan bahasa halus. Tayib. Oleh karena itu Allah membolehkan demikian. Au itmaran, atau kalian sembunyikan dalam dada kalian, enggak ngomong, dipendam dalam hati. Nanti kalau sudah selesai saya daftar. Misal. Qala wahdharu an tuwa'iduhunna 'alan nikah sirran bizina aw ittifaqi 'ala az-zawaj fi athna'il 'iddah. Wahdharu, hati-hatilah kalian, tuwa'iduhunna, melakukan perjanjian, nah, bersama dengan mereka, para wanita tadi, alan nikah, untuk melakukan pernikahan sirran, secara tersembunyi, sir, bizina, dengan perzinaan. Bagaimana bentuknya? Ketika dia melaksukan akad nikah, sementara iddahnya belum selesai, maka di situ tidak sah nikahnya. Ya. Pernikahan, walaupun misalnya dihadirkan walinya, kemudian syahidnya, ada maharnya, terpenuhi semua, namun di masa iddah, maka di sini tidak lagi dihukumi sebagai nikah yang sah. Mengapa? Karena di luar waktu yang ditetapkan oleh Allah SWT. Aw ittifaq ala zawaj fi athna'il iddah, atau adanya kesepakatan untuk melakukan pernikahan di masa iddah tersebut. Kalau pertama tadi bisa di tanpa pernikahan, alan nikah sirran bizina, melakukan perzinaan bersama dengan wanita tadi, na'udzubillah min dzalik, atau kesepakatan untuk melakukan pernikahan di waktu iddah, ini semuanya haram, tidak boleh. Illa an taqulu qawlan, hanya saja diperbolehkan bagi kalian untuk mengatakan ucapan, yufhamu minhu anna mithlaha yarghabu fiha al-azwaju. Ya, dibolehkan bagi kalian untuk mengatakan, ya, ucapan yang bisa difahami, apa itu? Bahwasanya orang seperti dia itu disenangi untuk dinikahi. Orang seperti dia itu memang menarik untuk dinikahi, dan ucapan yang semisal itu. Namun tidak bermaksud kemudian dia melakukan akad nikah atau tasrih. Nah, tasrih bahwasanya nanti dia ingin menikahi orang tersebut, enggak boleh. Qala wala ta'zimu ala aqdin nikah, dan janganlah kalian melakukan akad nikah fi zamanil iddah, ini sebagai penegas, pada waktu iddah tersebut, hatta tanqadhiya muddatuha, sampai habis waktunya, waktu iddahnya tadi, ya. Kalau thayyib, orang yang tidak hamil, maka di situ masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Adapun kalau hamil, wanita yang hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan anaknya. Demikian pula disebutkan ulama terkait dengan al-amah, budak wanita. Naam, dia statusnya budak, maka masa iddahnya adalah separuh dari masa iddah al-hurrah. Berarti berapa? 2 bulan 5 hari. Qala wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum faqafuhu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang ada di dalam diri kalian. Faqafuhu, maka takutlah kepada Allah. Di sini terdapat pendidikan agar kita memiliki sikap muraqabah. Ya, kalau tadi di awal disebutkan hukum-hukum yang terkait dengan tolak ataupun iddah, kemudian Allah tutup ayat ini dengan hukum bahwasanya Allah mengetahui segala apa yang ada dalam diri kita. Mencakup hal-hal tadi, demikian pula mencakup hal-hal yang lain. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui ma fi anfusikum, segala apa yang ada pada diri kalian. Fakhafuhu, maka takutlah kepada Allah. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ghafurun liman taba min dzunubihi. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghafur, zat yang maha pengampun, mengampuni orang yang bertaubat dari dosa-dosanya. Allah mengampuninya sebesar apapun taubat tersebut. Mengampuni dosa-dosa hambanya. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan wahai Nabi kepada orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa, syirik, kufuran, kemunafikan, dosa apapun, ketika dia bertaubat Allah mengampuninya. Qala halimun ala ibadihi la yu'ajjilu alaihim bil 'uqubah. Allah maha lembut, maha penyayang, menyayangi hamba-hambanya tatkala Allah tidak menyegerakan tayib siksaan kepada mereka. Seandainya Allah SWT menyegerakan siksaan, habis kita. Ya, tidak ada seorang pun dari kita yang selamat dari dosa. Namun Allah menyayangi kita, memberikan muhlah, kesempatan bagi kita untuk bertaubat selama ya, nyawa masih di dalam badan kita. Selama ajal belum tiba. Selama ajal belum sampai di kerongkongan. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, yang bagi alaina jami'an an natuba ila Allah azza wa jalla min kulli dzunub, wajib bagi kita semuanya untuk bertaubat dari semua dosa-dosa yang kita lakukan. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai kaum mukminin kepada Allah, bertaubat dari semua dosa. La'allakum tuflihun, pasti kalian akan meraih keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.